mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna idza kana idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allahi min ibadi. Assalamu ala fulanin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allaha huwa assalam. Ya. Dulu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, maka kami mengatakan, semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Semoga keselamatan untuk fulan dan fulan. Maka Nabi SAW bersabda, jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah itu adalah as-salam. Nah, maka dari hadis ini menunjukkan bahwa ucapan assalamu ala Allah ini dulu dibaca dalam tahiyat. Jadi dalam bacaan tahiyat itu ada seperti ini. Ya, maka kemudian dihilangkan. Nah, karena apa? Ucapan assalamu ala Allah yang tadi apa? Semoga keselamatan untuk Allah itu termasuk perkara yang dilarang. Karena apa? Mengurangi tauhid seorang hamba. Jawab dari kalimat itu semoga keselamatan untuk Allah itu ada dirasakan apa? Allah itu ada kekurangan. Allah ada cacatnya. Gitu? Allah ada kejelekan. Allah terancam. Ya kan? Sehingga perlu didoakan semoga keselamatan untuk Allah. Maka ini merupakan bentuk yang mengurangi atau meniadakan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan mengurangi atau meniadakan pengagungan kepada Allah, ini otomatis mengurangi tauhid seorang hamba. Nah, maka dilarang mengucapkan assalamu ala Allah. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya salam merupakan penghormatan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Ya. Kaum muslimin ketika di dunia itu saling memberikan penghormatan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah tercurah kepadamu. Jadi di sini tidak sekedar penghormatan, tetapi terkandung di dalamnya apa? Doa. Doa yang luar biasa. Dan ini merupakan perkara yang menunjukkan kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya. Nah, sehingga kita bisa lihat seseorang itu ketika ada kebencian, ada rasa gak suka, itu salamnya pun beda kan? Ya kan? Salamnya itu tidak hangat. Bahkan apa? Kalau kebenciannya itu sudah memuncak, dia gak mau salam. Juga tidak mau menjawab salam. Ya. Jadi salam ini merupakan apa? Bukti kecintaan. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ala ukhbirukum bi syai'in fa'altum tahabbtum?" Mau aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Afsussalam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sehingga kalau orang itu sekali lagi dia saling mencintai, maka dia hangat dia. Dia ucapkan salam itu dengan hangat, dengan tulus. Tapi kalau ada kebencian, salamnya kaku. Ya, terpaksa. Bahkan tadi sampai pada tingkat tidak mau mengucapkan dan tidak mau menjawab salam. Nah, makanya ini kita harus hati-hati. Salam ini mendatangkan kebaikan. Subhanallah. Ya, barang siapa mengucapkan salam, baginya 30 kebaikan. Seseorang ketika mengucapkan assalamualaikum, kata Rasulullah, asrah. 10. Orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, isrun. 20. Komplet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Maka di sini ketika kita diberi salam oleh seseorang, hendaknya kita balas sesuai dengan salam itu atau lebih baik. Ya. Ya, Allah Ta'ala katakan, "Wa idza huyitum bi tahiyatin," apabila kalian diberi penghormatan dengan satu ucapan, "Fahayyu bi ahsan minha." Awitnya, maka berikan penghormatan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Ya. Dan ini dampaknya itu luar biasa. Ingat ya, salam di sini ada padanya doa. Coba kalau salam kita, doa kita ini dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wah luar biasa, kita akan hidup di lingkungan yang betul-betul luar biasa. Coba ketika kita katakan assalamualaikum, semoga keselamatan untuk Anda, kita doakan saudara kita agar mendapatkan keselamatan. Dan di sini sifatnya umum, keselamatan dalam segala hal. Coba kalau saudara kita selamat lisannya, selamat pikirannya, selamat perbuatannya, selamat akidahnya, selamat ibadahnya, yang untung siapa? Yang dapat kebaikan siapa? Semua pihak. Ya, bukan hanya dia, kita pun juga akan dapat kan? Karena apa? Saudara kita menjadi orang yang selamat segala sesuatu. Amin. Maka budayakan salam. Ya. Setelah itu warahmatullah, semoga rahmat Allah diberikan kepada Anda, rahmat. Kita doakan agar saudara kita mendapatkan rahmat dari Allah. Maknanya apa? Kita meminta kepada Allah agar saudara kita ini dihapus dosa-dosanya yang telah lalu dan dijaga dari dosa-dosa di waktu yang akan datang. Coba. Kalau saudara kita selamat dari dosa, apa yang terjadi? Apa dampaknya untuk kita? Luar biasa. Saudara kita tidak berbuat dosa, bayangkan. Ya kan? Luar biasa. Setelah itu wa barakatuh, semoga keberkahan. saudara kita mendapatkan keberkahan. Sehingga apapun yang dia lakukan, subhanallah, membawa kebaikan. Ya, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan diriku mubarakan, membawa keberkahan dimanapun aku berada. Dimanapun, kapanpun, terhadap siapapun, membawa kebaikan. Coba kalau salam ini kita yang kita tujukan kepada saudara kita, teman kita, komplit, kemudian dikabulkan oleh Allah, subhanallah, yang untung siapa? Kita pun akan mendapatkan kebaikan. Maka jangan pelit-pelit. Ya. Dan kita tulus, tulus mendoakan saudara kita. Ketika kita ketemu misalnya, ucapkan salam. Ketika kita datang, misalnya masuk ke kantor, ya, kita ucapkan salam. Nah, biasakan yang seperti ini. Ya. Dan ini tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Tidak bisa diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tidak bisa. Ya. Jadi memang apa yang kita dapatkan dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata jauh melebihi apa yang kita inginkan. Ya, zikir, doa yang diajarkan Rasul untuk kita ternyata apa? Jauh lebih dari apa yang kita butuh. Coba misalnya, kalau kita sakit gimana doanya? Kalau kita doa sendiri, ketika kita sakit, paling hanya minta apa? Ya Allah sembuhkan saya. Kan gitu kan? Ya Allah hilangkan penyakitku ini. Sebatas itu. Tapi Rasulullah tuntunkan doa apa? Allahumma rabban nas, idza bil ba'sa washfi. Innaka antas syafi shifaan la yughadiru saqama. Wahai pencipta manusia, hilangkan musibah ini, hilangkan kejelekan ini. Ya. Ya. Sembuhkanlah diriku. Sebab engkau adalah yang menyembuhkan. Sembuhkanlah diriku dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Lebih lah dari yang kita minta. Kalau kita doa sendiri, ya Allah sembuhkanlah saya. Titik di situ kan. Ya Allah hilangkan penyakit saya. Sampai situ. Tapi ini tuntunan Rasulullah apa? Sembuhkan saya dengan kesembuhan yang tanpa bekas. Tidak meninggalkan bekas sama sekali. Luar biasa. Sama tadi misalnya kalau kita kan ingin ketika selamat siang itu hanya sekedar ucapan selamat. Ya. Tapi ternyata salam yang diajarkan ini lebih daripada itu. Jauh. Maka hendaknya kita senantiasa kembali kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW dalam doa-doa kita, dalam zikir-zikir kita. Nah, jadi salam ini merupakan penghormatan seorang muslim di dunia dan di akhirat. Ya, bahkan ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada kaum muslimin dengan salam ini juga. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kepada kaum mukminin yang sudah masuk surga dikatakan salamun. Semoga keselamatan untuk kalian. Ya, ini sebagai ucapan selamat dari Allah yang Maha Penyayang. Nah, maka jangan sampai nanti kita lalai dari salam ini. Ketika masuk rumah, ucapkan salam untuk keluarga kita. Jangan pelit-pelit. Ya, nah. Ya. Ketika kita bertamu, ucapkan salam untuk tuan rumah. Ya, jangan dodok-dodok. Kula nuwun, permisi. Ucapkan salam kenapa? Tidak usah pakai wu. Ya. Ini akhirnya mendoakan kebaikan. Bahkan ketika kita masuk rumah yang kita tahu itu kosong. Biasanya kita tahu rumah kita kosong. Kita baru pergi. Semua anggota keluarga pergi. Pulang. Ya kan? Kita buka pintu. Kita buka dengan bismillah. Masuk ucapkan salam. Untuk diri kita sendiri. Ini diantar adat. Nah, biasakan juga untuk anak-anak kita, ketika mereka pergi, ketika mereka datang, ucapkan. Ya, anak-anak berangkat sekolah, ya, baik ketika kita antar ataupun berangkat dari rumah, ya, sangat bagus kan ketika jabat tangan, pamitan, satu, ucapkan salam untuk kita orang tua. Dan kita balas juga, waalaikumsalam. Sama. Luar biasa. Ya, maka jangan sampai kita meremehkan seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi dampaknya itu luar biasa. Nah, kemudian faedah yang kedua dari hadis bahwa assalam merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Ya, jadi assalam merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna. Disebutkan huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus assalamu. Ya, di surat Al-Hasyr. Ya. Juga Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir ba'da shalah itu apa? Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Ya. Wa minkas salam. Dan darimu semua keselamatan. Ya. Tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Milikmu, ya, semua keberkahan, ya, nah, dan kemuliaan serta kehormatan, ya, assalam, ya, makna assalam itu ada dua, yang pertama adalah yang maha selamat, artinya Allah Ta'ala adalah as-salam, Allah yang maha selamat dari segala kekurangan, kejelekan, dan yang lainnya. Aib, cacat, tidak ada pada Allah Ta'ala. Allah sempurna. Ya. Karena Allah adalah yang maha selamat. Selamat dari segala kekurangan, kejelekan, cacat, dan yang lainnya. Nah. Sehingga tadi ya dilarang kalau kita assalamu ala Allah dilarang. Yang kedua adalah apa? Assalam maknanya adalah yang memberikan semua keselamatan kepada seluruh makhluknya. Tadi dalam hadis Rasulullah, Allahumma antas salam wa minka as-salam, dan darimu semua keselamatan. Ya, jadi semua keselamatan itu datang dari Allah Ta'ala. Sehingga dari sini dilarang kita meminta keselamatan kepada selain Allah Ta'ala. Karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah Tabaraka wa Taala. Ya, adapun usaha, ya. Ya, kita berusaha supaya selamat itu diwajibkan. Misalnya ketika kita naik sepeda motor, ya kita berusaha untuk selamat. Hati-hati di pinggir, tidak ngebut, ya kan? Tetapi yang menentukan kita ini selamat atau tidak tetap Allah Taala. Berapa banyak kita lihat sudah hati-hati, bahkan jalannya pun sudah turun dari aspal, sudah di pinggir itu, di tanah, kena sikat juga. Ya kan? Maka kita harus meyakini semua keselamatan itu dari Allah Taala. Sehingga kita harus minta keselamatan itu hanya dari Allah Tabaraka wa Taala. Sekarang ini banyak manusia bahkan yang mengaku muslim itu meminta keselamatan kepada selain Allah. Lihat aja ritual-ritual itu. Apakah sedekah laut, sedekah gunung, sedekah bumi, merti deso atau yang lainnya, itu adalah apa? Cuma dua tujuannya. Tujuannya dua. Satu, sebagai bentuk syukur kepada yang bawa reksa. Ya. Dan juga dalam rangka apa? Mencari keselamatan. Lihat aja pernyataan-pernyataan mereka. Kita mengadakan ini sebagai wujud syukur kita, ya kan? Atau yang kedua adalah apa? Ini supaya apa? Kita selamat. Nah, supaya kita selamat. Bahkan yang lebih jelek lagi adalah apa? Seseorang ketika sudah mendapatkan musibah atau terancam satu bahaya, mereka justru semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin meminta kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, ya, kasus Merapi beberapa tahun yang lalu itu menjadi contoh nyata. Nah, ketika Merapi enggak selesai-selesai meletusnya, orang semakin bingung. Ya kan? Semakin banyak ritual dikerjakan. Semakin banyak doa dipanjatkan kepada selain Allah. Dalam rangka meminta keselamatan dari letusan Merapi. Padahal apa? Wamin kesalah dari engkau ya Allah semua keselamatan itu. Ya. Maka hendaknya kita apa? Meminta keselamatan kepada Allah Ta'ala. Dan ingat yang namanya keselamatan bukan hanya dari musibah-musibah yang sifatnya fisik. Yang lebih penting adalah apa? Keselamatan dalam beragama, keselamatan dalam akidah, keselamatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Banyak orang tertipu hanya sekedar minta keselamatan secara fisik. Supaya hartanya tidak hilang, hartanya tidak dicuri, hanya itu aja. Padahal yang penting adalah agama kita ini. Ya. Sehingga Rasulullah pun berdoa agar apa? Jangan ditimpakan musibah itu pada agama. Ya, silakan musibah ditimpakan dalam perkara-perkara lain, tidak ada masalah, asal jangan dalam agama. Nah, jadi keselamatan datang dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kemudian sering kita alami sekarang ini, contoh nyata, kita sering misalnya datang ke tempatnya mbah kita, ya, tempatnya mbah, nenek, kakek. Ketika kita pamitan pulang biasanya apa? Ora iso nyangoni apa-apa le, nyangoni selamat wae. Gimana ucapan seperti ini? Nyangoni selamat. Nah, Boleh atau tidak ucapan seperti ini? Ya. Maka ucapan ini hendaknya dihindari. Dihindari. Kenapa? Karena nanti bisa menimbulkan salah paham. Ya, bisa menimbulkan salah paham seakan-akan mbah kita itu yang mbah kita itu punya keselamatan sehingga disangoki untuk kita itu. Ya. Meskipun tadi apa namanya ucapan seperti ini wis nyangoni selamat itu harus didetailkan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Nah, kalau maksudnya ya saya hanya bisa mendoakan supaya engkau selamat sampai rumah, itu makna yang benar kan? Ya, tapi kalau maknanya di luar ini tentu salah. Ya. Cuman ketika ini diucapkan kan tadi bisa memiliki dua makna tuh. Ada maksud benar, ada maksud salah. Makanya yang seperti ini dihilangkan aja, ditinggalkan. Supaya tidak dipahami apa? Dengan pemahaman yang keliru. Ya, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam ya itu pernah menegur seseorang yang memerintahkan kepada budaknya at'im rabbak, beri makan Rabbmu. Rabbmu, beri makan Rabbmu. Kalimat Rabb ini kan maknanya macam-macam. Rabb bisa bermakna Allah, Rabb bisa bermakna apa? Pemilikmu, tuanmu. Maka Rasulullah menegur, jangan kamu menggunakan kata itu. Karena kata itu, kata Rob itu memiliki dua makna. Satu bisa bermakna benar, satu bermakna salah penerapannya. Maka tinggalkan yang seperti itu. Diganti dengan lafad-lafad yang tidak mengandung apa? Kesalahpahaman. Ya, maka masuk dalam hari ini apa? Nyangoni selamat itu ya bisa dimaknai keliru lah, maka yang seperti ini ditinggalkan saja. Ya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis tadi, larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwa sebelum diwajibkannya bacaan tasyahud, mereka para sahabat mengucapkan apa? Assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail, gitu. Semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya, semoga keselamatan untuk Jibril dan Mikail. Ya, ini sebagai penafsiran dari kata apa? Fulan dan fulan tadi. Nah. Maka Rasulullah melarang la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam. Maka Rasulullah melarang, jangan kalian mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah karena Allah adalah assalam, yaitu pemberi keselamatan. Nah. Ya, maka ini hal yang harus diwaspadai. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang muncul dari lesan. Ya. Hal yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Ya. Nah, kemudian hikmah dari larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Ya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha sempurna, yang maha selamat dari segala kekurangan, cacat, kejelekan. Ya. Maka ucapan semoga keselamatan untuk Allah itu bisa menumbuhkan persangkaan, ya, bahwa Allah memiliki apa? Kekurangan. Ya. Yang kedua, bahwasanya Allah adalah yang memberikan keselamatan kepada seluruh makhluk. Ya. Seluruh makhluk itu butuh kepada Allah Ta'ala. Seluruh makhluk butuh kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah adalah Al-Ghani yang tidak butuh kepada seorang pun. Maka hendaknya masing-masing kita mengagungkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala dari perkara-perkara yang tidak pantas. Nah, termasuk bentuk pengagungan kepada Allah adalah apa? Tidak mengucapkan assalamu alallah. Nah. Ya. Baik. Kemudian kita masuk juga dalam permasalahan larangan berdoa dengan menggantungkan permintaan kepada kehendak Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh. Misalnya kita berdoa, ya Allah, aku minta ini, kalau engkau menghendaki. Ya, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Nah, berdoa yang seperti ini dilarang. Tidak boleh. Ya. Disebutkan dalam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alata fa inna Allah la mukriha lahu. Wali muslimin wal yu'adzim rukbata fa inna Allah la yata'awamu syai'un a'ta. Jangan salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Hendaknya dia tegaskan permintaannya. Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Dalam riwayat Muslim, hendaknya dia besarkan harapannya. Karena sesungguhnya Allah itu, ya, tidak merasa keberatan. Tidak menganggap besar sesuatu yang dia berikan. Nah. Ya. Jadi mengucapkan kata insyaa, mengucapkan kata kalau engkau menghendaki ketika kita berdoa kepada Allah, ini termasuk perkara yang dilarang. Ini termasuk perkara yang mengurangi tauhid seorang hamba. Mengapa? Karena di situ tidak ada pengagungan, meremehkan Allah. Ya kan? Coba, ketika seseorang itu meminta kepada orang lain sesuatu yang besar, yang dia anggap besar, sehingga orang yang diminta itu merasa keberatan, itu mesti kalimatnya seperti itu kan? Kalau engkau tidak keberatan, ya kan? Coba misalnya kita gini, kita mau pinjam uang 10 ribu, dengan 10 juta itu nembungnya sama atau beda? Ya, 10 ribu kalau sama kawan kita, sini pinjam 10 ribu. Kita jangan santai. Kenapa? Kita yakin ini ringan 10 ribu. Silisnya 10 ribu. Kan gitu. Tapi kalau 10 juta, ngomongnya apa? Ya, kalau enggak keberatan, bos. Ya, kalau tidak keberatan, saya mau pinjam 10 juta. Untuk biaya ini dan itu. Kan gitu kan? Kenapa? Karena kita menganggap 10 jutanya apa? Perkara besar. Sehingga kita memintanya pun dengan kalimat seperti itu. Maka yang seperti ini, ya, menggantungkan doa dengan kehendak Allah Ta'ala, ini hal yang dilarang karena meremehkan Allah Ta'ala. Ya, maka di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari apa? Menggunakan atau menggantungkan doa dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya. Nah, sebab dilarangnya itu ada tiga. Jadi kalau orang berdoa, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Ya Allah beri aku mobil kalau engkau menghendaki. Doa model seperti ini dilarang karena apa? Ada tiga perkara. Pertama, seseorang berdoa dengan kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwa seakan-akan Allah itu dipaksa. Seakan-akan Allah dipaksa dengan permintaan itu. Ya, padahal apa? Siapa yang bisa maksa Allah Ta'ala? Tidak ada. Jadi kalimat, kalau engkau menghendaki ya Allah. Nah, ini adalah apa? Seakan-akan kita memaksa Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, berdoa dengan kalimat seperti itu dapat dirasakan bahwa permintaan yang diajukan itu merupakan satu perkara yang sangat besar bagi Allah Ta'ala, sehingga ini memberatkan Allah, begitu loh, ya kan? Nah, jadi seakan-akan permintaan itu sesuatu yang besar yang memberatkan bagi Allah Ta'ala. Padahal tadi dikatakan Allah, tidak ada sesuatu yang dianggap besar oleh Allah dari apa yang diberikan kepada para hambanya. Bahkan seandainya Allah memberikan Pulau Kalimantan kepada kita, itu bukan hal yang besar bagi Allah Ta'ala. Kecil, ringan bagi Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga ini, ya, berdoa dengan kalimat-kalimat tadi menunjukkan apa? Seakan-akan dia tidak butuh. Ya kan? Seakan-akan dia tidak butuh. Coba kalau kita memang butuh betul dengan 10 juta itu, mesti kita akan merengek-rengek tanpa ada kalimat kalau tidak keberatan. Kalau jenengan mau nolong saya, tidak akan seperti itu. Tetap, bos, tolong pinjami saya. Pinjami saya sendiri penting sekali. Ya, tidak ada kalimat kalau bos tidak keberatan. Ya, tapi kalau misalnya, bos, tolong pinjami saya 10 juta kalau tidak keberatan. Itu kan seakan-akan kita tidak butuh. Kalau dapat dipinjami, alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa kan, seakan-akan begitu. Maka ini dilarang. Ketika orang berdoa, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau menghendaki, menunjukkan apa? Seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Dirahmati ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Seakan-akan kan begitu. Nah, inilah perkara yang menghilangkan pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Jadi kalau doa itu sudah yang mantep aja. Ya, doa itu yang mantap kepada Allah Ta'ala. Jangan menganggap, wah ini terlalu berat bagi Allah. Wah, tidak penak saya sama Allah Ta'ala. Pekewoh saya minta sama Allah. Sungkan saya sama Allah Ta'ala. Masuk minta kok gede banget. Maksudnya minta kok gede banget. Jadi rekan-rekan saya muliakan, hakikatnya apa yang kita minta dari perkara-perkara duniawi itu gak ada apa-apanya. Permintaan yang paling top itu adalah apa? Ketika kita minta surga. Ya kan? Itu perkara paling besar. Ya Allah, minta surga ya Allah saya. Masukkan saya ke surga. Itu permintaan yang tak terkalahkan. Nah, maka Rasulullah berkata, wal ya'zimal mas'alata. Hendaknya kamu tegaskan permintaanmu. Tidak usah sungkan-sungkan. Allah itu paling senang kalau ada hambanya itu meminta kepada dirinya. Allah tidak sama. Jangan diukur Allah itu dengan ukuran manusia. Ya, manusia itu ketika dimintai sama orang lain sekali senang bantu. Ya saya bantu. Dua kali bantu. Tiga kali kok minta terus. Empat kali jengkel dia. Lima kali ditolak permintaan. Tapi kalau Allah, makin banyak kita berdoa, makin sering kita meminta kepada Allah, Allah semakin senang. Allah sendiri sudah mengumumkan kok, ud'uni astajib laku. Ya, mintalah kepadaku, aku akan beri. Bahkan Rasul katakan, ya, malam yas'alillah yakdum alaih. Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi seakan-akan dia tidak butuh sama Allah kalau tidak mau berdoa itu. Sedangkan Allah sudah katakan, ya ayyuhal insan antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir. Sangat-sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Maka wujud kebutuhan kita itu apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, maka di sini kalau doa yang mantap bahasa kita, harus mantap. Jangan menganggap sesuatu itu berat bagi Allah. Jangan dianggap permintaan itu besar bagi Allah Ta'ala. Semuanya kecil. Antum boleh aja. Ya Allah beri saya istana. Ya. Ya Allah saya minta kepadamu istana yang besar, yang megah. Ya. Ditambah istrinya empat, kekayaan yang melimpah. Tidak ada masalah. Jangan kalau engkau tidak keberatan ya Allah. Beri saya istana. Ya. Nah, boleh seperti itu. Ya. Nah. Jadi mengapa ada larangan? Karena ada tiga sebab tadi. Ya. Maka di sini tidak nyawa kita bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Serius. Ya. Jangan sampai kita berdoa hanya di lisan kita saja. Itu tidak akan dikabulkan. Ya. Karena Allah Ta'ala tidak akan menjawab doa seorang hamba yang hatinya lalai. Ya, lisannya mengatakan ya Allah aku minta ini, minta ini, tapi hatinya lari entah kemana. Enggak akan dijawab lah seperti itu. Nah, kemudian kita pernah nengok orang sakit enggak? Pernah ya? Doanya apa? Ketika melihat teman kita sakit atau apa itu apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Sakit itu membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Insyaallah kalau Allah menghendaki. Loh, tadi katanya dilarang. Kok di sini ada dituntun kan doa apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, maka di sini apa namanya tadi kalimat yang kita ucapkan terhadap orang yang sakit la ba'sa tahurun insyaallah ini bentuknya berita kabar bukan doa. Kalimat ini kan doa atau berita, enggak apa-apa sakitmu itu akan membersihkan dirimu dari dosa-dosa. Ini kan berita. Bukan doa. Sehingga ya, tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah apa? Kita mengucapkan insya Allah atau insyita. Kalau engkau menghendaki ya Allah. Dalam konteks berdoa. Itu yang dilarang. Maka mari silakan kita berdoa. Ya. Tokonya sepi sudah jam 12 tidak ada pengunjung. Penemunjung ya gur takon tok ra tuku. silakan berdoa. Tapi jangan doanya kalau engkau menghendaki ya Allah, ya, transaksikan hari ini 50 laptop. Jangan. Mantap aja ya Allah, tolong berikan transaksi hari ini sekian, sekian. Jangan anggap besar seperti itu. Ya. Jadi ini dua perkara yang kita sampaikan di pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.